padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku, itu Tuhanku membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasihku, kuasa damai jelas. Ada domba haus dan lesu, gembala baik memberikan air segar ke dalam.